kata hati halus berbening gelap ini, kata hati ini kau kenali, hembus dinginnya angin lautan, tak hilang ditelan bergelas-gelas alat yang kita jaga. Berjuta kata makin